wajahmu kulihat pula bersembunyi di sudut kelingan. Sedarkah Tuhan kau ditatap insan yang haus akan belayan. Di wajahmu kulihat pula menerangi hati gelap rawan. Biarkan daku mencari naungan di wajah damai rupawan. Serasa tiada jauh dan mudah dicapai tangan. Ingin hati menjangkau kiranya tinggi di awan. Di wajahmu kulihat bulan yang mengintai di balik senyuman. Jangan biarkan ku tiada berkawan, hamba menantikan Tuhan. Wajahmu kulihat pula yang mengintai di balik senyuman. Jangan biarkan ku tiada berkawan, hamba menantikan.